السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, para pemirsa Raja TV dan para pendengar Radio Raja, a'azzakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian rutin kita, di mana sudah beberapa kali pertemuan kita tidak bisa live, yaitu kajian, karena hadza ma qaddarallahu lana, inilah yang Allah sudah takdir bagi kita, karena sesuatu hal yang mudah-mudahan kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam bentuk musibah seperti wabah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat wabah ini secepatnya sehingga bisa kembali kita semuanya hidup dalam keadaan normal insyaallah taala. Baik, kita masuk kepada isi maksur, di mana pekan beberapa pekan yang lalu sudah kita mulai beberapa maqta' atau beberapa baris ya kita baca, dan belum selesai pembahasannya. Insyaallah malam ini kita mulai kembali membahas, kita ulang kembali dari awal. Ada tiga pembahasan, yang pertama isim maqsur, yang kedua isim manqus, yang ketiga isim mamdud. Ini istilah yang terdapat dalam kaidah ilmu nahwu. Apa itu isim maqsur, apa itu isim manqus, dan apa itu isim mamdud? Secara umum, isim maqsur adalah isim yang diakhiri oleh alif sebelumnya fathah. Alif sebelumnya fathah. Adapun manqus adalah isim yang diakhiri oleh ya sebelumnya kasrah. Ini semua isim, fi'il tidak termasuk ya. Pembahasan isim. Jadi isim manqus adalah isim yang diakhiri oleh ya sebelumnya kasrah. Kemudian isim mamdud adalah isim yang diakhiri oleh alif dan hamzah, mad panjang tapi setelahnya hamzah. Bukan hanya alif semata-mata, alif panjang ke atas, tapi setelahnya hamzah. Kalau alif semata-mata masuk kepada bagian isim maksur. Taib, ada baiknya kita ulang kembali dan kita baca kembali, yaitu isim maksur pembahasan pertama, nanti yang kedua isim mangkus, dan nanti ketiga terakhir adalah isim mamdud. Baik, kami persilakan pada pemirsa Raja TV maupun pendengar Radio Raja dan teman-teman yang ada di studio ini. Fadhal Ustaz Ihsan. Nah, Ustaz, baik, barakallahu fik dan jazakallahu khair pendengar dan pemirsa Raja TV. Bagi Anda yang baru bergabung, silakan dibuka di halaman 54 dari pelajaran baru, bab baru, isim mangkus, ya, isim maksud dan isim mamdud. Kita berikan kesempatan untuk sesi qiraah di line telepon 0218236543. Kita terima untuk telepon yang pertama, silakan. Iya, silakan, sudah masuk. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan ya Umma Fatimah. Nah, ahlan dikir ya Ustaz. Assalamualaikum. Wabarakatuh. Nah, ya Ustaz. Nah, tafadhali ya Umma Fatimah. الدرس الثالث والعشرون الوحدة الثانية عشرة نعم الاسم المقصور والمنقوص والممدود الاسم المقصور الاسم المقصور هو اسم معرب آخره ألف لازمة قبلها فتحة سواء كانت على سورة الألف كالأصفاء والزنا نعم. أم سورة الياء كموسى ومستشفى نعم. كقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وإنك لا تسمع الموتى والألف إما أن تكون منقلبة أو مزيدة والالف المنقلبة إما أن تكون منقلبة عن واو كالعصر أو منقلبة عن ياء كالفتى فإنك تقول في تثنيتهما عصوان وفتيان. نعم. قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ودخل معه السجن فتيان والألف المزيدة أن تزاد للتأنيث كحبل والعطش كحبل كحبل والعطش وعطش. نعم. وذكرى وكبرى وصغرى فإنها من الهبل والعطش والذكر والكبر والصغر. نعم. قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد رآه نزلة أخرى ولقد رأي من آية ربه الكبرى. لقد رأى وقد رأى من آية ربه الكبرى. نعم. وتمت كلمة ربك الحسنى. طيب ما شاء الله أحسنت بارك الله فيك. فيكم بارك الله جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير pada Ummu Fatimah di Bekasi barakallahu fik. Baik, kita berikan kesempatan yang kedua. Silakan masih di line telepon 021 823 6543. Kita terima kembali untuk telepon yang kedua. Baik, silakan. Halo. Silakan, sudah tersambung. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Abu Yusuf. Naam. Ahlan ya, Abu Yusuf di Indramayu. Baik. Naam. Ahlan wa sahlan. Naam, tafadhal ya Abu Yusuf. الدرس الثالث والعشرون الوحدة الثانية عشرة الاسم المكسور والمنقوص والممدود الاسم المكسور الاسم المكسور هو اسم معرب آخره ألف لازمة قبلها فتحة سواء كانت على سوارت الألف ك على سوارت الألف كعصا وزنا أم سوارت الياء أم سوارت الياء كموسى ومستشفى. نعم. قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وإنك لا تسمع الموتى. yeah. والألف إما أن تكون منقلبة أو مزيدة وألف المنقلبة إما أن تكون منقلبة عن واو كعصا أو منقلبة عن ياء كالفتى فإنك تقول في تثنيتهما عصوان وفتيان. نعم. كقوله تعالى ودخل معه السجن فتيان والألف الهزيمة أن تزاد للتأنيث كحبلى وعطشى وذكرى وكبرى وصغرى فإنها من الحبل والعطش والذكر والكبر والصغر. نعم. فقوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى ولقد رآ من آيات ربه الكبرى وتمت كلمة ربك الحسنى. أحسنت بارك الله فيك. بارك الله شكرا يا أستاذ. عفوا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Abu Yusuf di Indramayu. Alhamdulillah, kirah mumtazah. Kita berikan kesempatan yang ketiga di line telepon 0218236543 dalam bab isim manqus, maksur dan mamdud. Silakan bagi Anda yang baru bergabung, buka di halaman 54. Kita akan kembali untuk telepon yang ketiga. Ya, halo. Silakan sudah masuk. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Ida di Pacitan. Ya. Nah, masya Allah. Ahlanya Allah. Nah, tafadhal ya Ummu Ida. Nah, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. At-tarsus salisu wal ashruna. Al-wahdatus saniyata ashrata. Al-ismul maqsuru wal manqusu wal mamdudu. Al-ismul maqsuru, al-ismul maqsuru. Al-ismul maqsuru huwa ismun mu'rabun akhiruhu alifun lazimatun qablaha fathatun. Sawa'un kanat ala suratil alifi al-aso wazina am suratu ya'i am surati atafnya kepada ala suratil alifi. Kesan atafnya. Naam. Am surati ya'i kamusa wa mustashfa. Naam. Taqulihi ta'ala wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur wa innaka la tusmi'ul mauta wal alifu imma an takuna muqalibatan aw mazidatan wal aliful muqalibatu imma an takuna muqalibatan an wawin kal aso aw muqalibatan an ya'in kal fata fa innaka taqulu fi tasmiyatihima aswani wa fatayani taqulihi ta'ala wa dakhala ma'ahu sijna fatayan wal aliful mazidatu antu zata litaknisi tahubla wa abdsha wa dikro wa kubro wa suhro fa innaha minal habali wal abdashi wa dikri wal kibari wa siwari taqulihi ta'ala wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra wa laqad ra'a min ayati rabbihil kubro Watamat kalimatu Rabbikal Husna. Ahsant, barakallahu fik. Masya Allah, qiraah mumtazah. Nah, tetap itu untuk pembacaannya itu yang betul kaqauluhu atau kaqaulihi. Kaqauli, kaf itu huruf jar. Kaqauli. Oh, ya. Oh, kaqaulihi. Iya. Nah. Nah. Syukran. Afwan, barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Pemuda di Pacitan, ya barakallahu fik. Tapi kita berikan kesempatan ikhwan yang ada di studio untuk membaca di bab ini. Silakan Akhi Ibrahim. Fadhal. Nah. Bismillah. Bismillah. Ad-darsu thalisu al-ishrun. Al-wahdatu thaniyata ashrata. Al-ismul maqsuru wal maqsuru. Al-ismul maqsuru wal manqusu wal mamdudu. Al-ismul maqsuru. Al-ismul maqsuru huwa ismun mu'rabun akhiruhu alifun lazimatun qablaha fathatun. Sawa'un kanat ala suratil alifi kal asa wa zina am suratil ya'i ka Musa wa mustashfa. Faqaulihi ta'ala a'udhu billahi minas syaitonir rajim wa mal hayatu dunya illa mata'ul gurur wa innaka la tusmi'ul mauta wal alifu imma an takuna munqalibatan aw mazidatan wal aliful munqalibatu imma an takuna munqalibatan an wawin kal asa aw munqalibatan an ya'in kal fata fa innaka taqulu fi tasniyatihima asawani wa fatayani ka qawlihi ta'ala wa dakhala ma'ahu sijna fatayan wal aliful mazidatu an tuzada li ta'nithi kal kahubla wa atsha wa dhikra wa kubra wa sugra fa innaha min al habali wal atshi wadzikri wal kibari wassigwari. Kaqaulihi ta'ala, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra, wa laqad ra'a min ayati rabbihil kubra, wa tammat kalimatu rabbikal husna. Naam, ahsan, barakallahu fik. Jazakallahu khairan ya Ibrahim. Fadhal. Bismillah. Ad-dars ats-salis wa 20. Al-wahdatu tsaniyata asyrata. الاسم المقصور والمنقوص والممدود. الاسم المقصور الاسم المقصور هو اسم معرب آخره ألف لازمة قبلها فتحة سواء كانت على سورة الألف كالعصا والزنا أم سورة الياء كموسى ومستشفى كقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وإنك لا تسمع الموتى والألف إما أن تكون منقلبة أو مزيدة والألف المنقلبة إما أن تكون منقلبة عن واو كالعصا أو منقلبة عن ياء كالفتى فإنك تقول في تسميتهما عصوان وفتيان كقوله تعالى ودخل معه سجن فتيان والألف المزيدة أن تزاد لتأنيث كحبلى وأطشى وذكرى وكبرى وصغرى فإنها من حبلى وأطشى والذكر والكبر والصغر كقوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى ولقد رآ من آياته ربه الكبرى وتمت كلمة ربك الحسنى. أحسنت بارك الله فيك ما شاء الله. طيب kita langsung ya, kita jelaskan. Pertama adalah al-ismul maqsur. Isim maqsur sini sudah ada definisinya, huwasmun. Isim berarti dia bukan fi'il. Perlu ketahui ada fi'il yang berakhiran dengan alif seperti yardha. Nah, itu bukan isim, itu fi'il. Jadi tidak hanya isim yang diakhir alif, fi'il juga ada diakhiri oleh alif. Jangan salah ya dalam hal ini. Ini khusus masalah isim. Nah, kenapa ini dibahas di sini? Karena terkait dengan i'rab. Kalau sudah ilmu nahu, ilmu nahu membahas tentang apa? Tentang i'rab, yaitu harakat akhir. Nah, ada isim yang harakatnya nyata di akhir, ada yang tidak bisa dinyatakan. Yang tak bisa dinyatakan ada dua faktor. Faktor pertama karena berat. Bisa-bisa tapi berat. Faktor yang kedua enggak bisa sama sekali. Nah, itulah yang dibahas di sini. Isim apa itu? Ada isim maksur, ada isim manqus. Ya. Jadi, al-ismul maksur huwasmun mu'rab. Isim mu'rab. Kenapa harus dijelaskan mu'rab? Karena ada mabni. Ya kan? Mabni, isim mabni yang sudah kita bahas. Apa di antara isim mabni? Isim dhamir. Ada enam kan? Isim dhamir. Isim isyara, isim mausul, terus isim istifham, apa lagi, isim syarat, ada lima ya. Taib, itulah isim mabni. Nah, isim maksur atau mangkus itu bukan isim mabni. Bukan isim mabni. Walaupun nanti isim mabni ada yang berakhiran apa? Alif. Ada berakhiran ya. Tapi itu isim mabni. Lain pembahasannya. Kalau berakhir alif, dia tetap mabni ala sukun. Hada. Isim isyara mabni ala sukun. Alladhi. Isim mausul mabni ala sukun. Itu khusus masalah isim mabni. Berbeda dengan mu'rab. Kalau isim mu'rab, tidak ada yang di akhirnya sukun. harus diketahui hal ini. Tapi bagaimana kalau alif tetap harakatnya selain sukun? Nah, cuma harakatnya ada yang tidak bisa harakatnya enggak bisa dinampakkan kalau di alif. Kalau ya masih bisa. Akan tapi berat, nanti akan masuk pada isim mangkus. Nah, di sini perlu diungkapkan dengan kata mu'rab agar tidak rancu, karena ada isim mabni, ada isim mu'rab. Jadi semua isim yang bukan isim mabni yang diakhiri oleh alif adalah isim mu'rab, termasuk diakhiri oleh ya adalah isim mu'rab, bukan ya mabni. Jadi al-ismul maksur huwasmun mu'rabun, dia isim mu'rab. Apa itu mu'rab yang sudah kita pelajari? Yaitu apa? Dia berubah kan? Dia berubah. Berubah dhammah ke fathah ke kasrah. Nah, cuma terkadang perubahannya tidak nampak. Nah, kalau dia isim maksur enggak nampak perubahannya. Seolah-olah isim mabni kan? Seolah-olah dia isim mabni. Padahal hakikatnya dia berubah. Cuma perubahannya tidak nampak dan tak bisa diucapkan perubahan itu karena di alif. Kalau di isim mangkus masih bisa diucapkan harakatnya, tapi berat. Jadi ismun mu'rab akhiruhu, akhirnya, jadi akhir isimnya adalah alif. Akhir, akhirnya al-huruf alif. Lazimatun, alif yang lazim bagi sebut. Alif yang lazim. Ada alif enggak lazim seperti alif mutasnia, muslimani, seperti kitabani. Nah, kitabani. Nah, itu alif itu enggak lazim. Ya, kenapa? Dia akan berubah kitabani, kitabaini. Ya. Ini isim maksur adalah isim di mana alif itu merupakan lazim baginya. Qablaha fathah, ini sangat penting. Qablaha fathah, sebelum alif ini adalah fathah. Sawa'un kanat ala suratil alif, apakah dalam bentuk alif, apakah alif dalam bentuk alif kal asa. Asa, perhatikan, sebelum alif fathah itu sad, al asa sadnya fathah di akhir alif, wazina warriba, ya kan, riba akhirnya alif mad, sebelumnya fathah nun zina. Am suratil ya, atau dalam bentuk bentuk ya, dia bentuk ya, itu dikata alif maksurah, alif bengkok ya. Seperti Musa wa mustashfa, ini kan bentuk ya kan, bentuk ya, tapi itu bukan ya, makanya perlu diucap atau disampaikan di sini qablaha fathah. Itulah di pentingnya kata qabla fathah, karena ada alif bentuk seperti ya. Nah, itu bukan ya. Dari mana itu bukan ya? Karena sebelumnya fathah, seperti Musa, sinnya fathah, berarti alif maksura. Nah, itu alif bengkok, itu kata alif, bukan ya. Mustashfa. Ka qawlihi ta'ala, seperti firman Allah ta'ala, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاءُ الْغُرُرِ. Kata ad-dunya ini apa? Itu diakhiri oleh apa? Alif. Nah, oleh alif. Dunia ini adalah mu'annas. Mu'annas daripada adna. Dana itu dekat. Dana itu dekat. Kalau adna, lebih dekat atau paling dekat. Itu superlatif ya. Itu untuk mudzakkar. Adna. Seperti apa? Ahsan. Ahsan, akbar, asghar. Tapi untuk mu'annas, berubah bentuk. Sughra, kubra, dunia. Nah, ini dia. Dunia. Nah, kenapa enggak pakai adna? Karena al-hayat itu mu'annas. Ini kan na'at kan? Sudah belajar na'at ya. Wa mal hayatu dunya. Tidak ada kehidupan dunia. Kehidupan yang paling dekat. Kalau mau diterjemahkan letter-lucknya kan. Kehidupan yang paling dekat. Mana kehidupan paling dekat? Itu kehidupan dunia. Nah, biasa enggak diterjemahkan paling dekat lagi, karena sudah bahasa apa? Familiar ya. Kehidupan dunia sudah enggak diterjemahkan lagi itu. Kehidupan dunia sebetulnya apa sih mana dunia itu? Itu isim tafdil itu. Dunia fudla husna. Kehidupan yang paling dekat bagi manusia yang sedang hidup sekarang ini. Ya, paling dekat. Mana yang paling jauh? Al-akhirah. Iya, al-akhirah. Paling akhir. Enggak ada lagi kehidupan itu. Jadi dunia itu adalah bentuk isim tafdil ya. Bentuk muannasnya. Kenapa bukan muannas? Karena al-hayatu adalah muannas. Al-hayatu dunia. Wa mal hayatu dunia. Nah, perhatikan ad-dunia ini sebagai apa? Na'at kan? Na'at. Ini isim maksur. Nah, bagaimana cara mi'rab ini? Menguraikan jabatan kata ad-dunia. Bagaimana mi'rabnya? Kalau di man'utnya marfu', na'atnya marfu' kan? Itu kaedah kan? Berarti dunia ini marfu' atau mansu' atau majrur? Marfu'. Dari mana tahu marfu'? Karena qablaha marfu'. Al-hayatu itu marfu'. Al-hayatu, hayatu itu mubtada. Wama al-hayatu ad-dunya na'at. Nah, sekarang bagaimana cara mi'rabkan? Kalau al-hayatu jelas i'rabnya. Harakatnya zahira, al-hayatu mubtada'un marfu' wa 'alamat rafi dhammatun zahiratun fi akhirih. Zahira. Kenapa kata istilah zahira? Karena nyata. Nyata itu apa arti nyata? Nyata bisa diucapkan dan bisa ditulis harakatnya. Itu zahira. Kalau mau diharakatkan, bisa diharakatkan. Al-hayatu tanya, bisa diharakatkan dhammah dan bisa diucapkan al-hayatu. Surah ad-dunya, nah, bisa diucapkan dhammahnya? Enggak bisa diucapkan. Kenapa enggak bisa diucapkan? Karena diakhiri oleh alif. Alif tidak bisa diharakatkan. Nah, kalau itu bagaimana cara i'rabnya? Tafadhal. Silakan antum. Kalau enggak nanti para pemirsa barangkali dan para pendengar silakan. Ya. Ini i'rab perlu untuk melatih dan untuk bisa apa? Mengingat ya, kaidah. Silakan ada yang siap? Kalau enggak dikasih pemirsa desa-desanya. Iya. Coba silakan. Yang jelas kedudukannya jabatan kata itu na'at. Nah, sekarang bagaimana cara menguraikan jabatan kata? Kalau bahasa Indonesia singkat, subjek selesai kan? Predikat, objek, keterangan waktu, keterangan tempat. Selesai. Tapi dalam kaidah nahwu tidak. Enggak cukup itu. Nah, kenapa? Terkait dengan harakat. Karena i'rab ilmu nahwu terkait dengan harakat akhir. Nah, perlu dijelaskan. Ya, silakan. Baik, kita berikan kesempatan sambil menunggu ikhwan di studio untuk mencoba mengi'rab ya. Di line telepon 0218236543. Silakan. Baik, kita berikan kesempatan ya, akhi. Barakallahu fik. Silakan di 0218236543. Kita angkat. Halo. Silakan sudah masuk. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Abu Yusuf. Nah, masya Allah. Masya Allah. Nah, hawl. Jerit. Coba. Ad-dunya man'utun. Ad-dunya man'ut au na'at. Ad-dunya na'utun. Alamatun. Alamatu. Ad-dunya. Ad-dunya na'at na'tun marfu'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'alal ya manamun bi huriha li'annahu isim mana'a min dhuhuriha. Mana'a itu fi'il, mana fa'ilnya? Mana'a min dhuhuriha. Mana'a min dhuhuriha. Apa arti mana'a min dhuhuriha? terhalang untuk terhalang menampakkannya. Apa yang menghalangi menampakkannya? Oleh apa? Terhalang menampakkannya oleh apa? Belum ada fa'il kata mana'a. Perhatikan ketika mi'rab pun juga harus sesuai kaidah. Mana min dhuhurika, dhuhuriha at-ta'adzur. Hakadha at-ta'adzuru. Ta'adzur itu fa'il daripada mana? At-ta'adzuru. Oleh apa yang menghalangi menampakkannya? At-ta'adzuru oleh keuzuran. Nah. Ya, nahu isim maksur. Apa maksud at-ta'adzur, keuzuran? Arti uzur di sini apa istilahnya? Jadi ulama itu makai istilah uzur itu, ta'adzur itu tidak ya. Afan tidak bisa ditampakkan gitu. Kenapa? Karena afan tidak bisa ditampakkan. Iya, uzur. Ada uzur. Nah. Betul. Uzur itu suatu hal apa yang tidak bisa dilakukan. Uzur afan. Orang tua yang sudah uzur. Apa orang tua yang sudah uzur? Tidak bisa berapa-apa, kan gitu. Nah, demikian juga ini dunia kata Ali Arif itu tidak bisa berapa-apa untuk diharapkan, enggak bisa sama sekali. Maka dikata istilah at-ta'adzur. Sahih, i'rab sahih. Jadi ad-dunya na'tun au sifatun. Boleh mau istilah na'at atau sifat sama saja. Ad-dunya na'tun lil hayat. Marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun alali ati muqaddara ditakdirkan, ditetapkan. Dhammatun muqaddaratun, dhammah yang ditetapkan alal ya, alal alif, afwan, alal alif. Muqaddaratun alal alif. Ditetapkan dhammah itu ada di as alif. Mana'a min zuhuriha. Terhalang dari menampakkannya oleh apa? At-ta'adzuru oleh keuzuran. Uzur, enggak bisa nampakkan sama sekali. Kenapa enggak bisa nampakkan? Li'annahu ismun maksur. Karena isim maksur. Karena di akhir oleh alif. Alif tidak bisa diharakatkan. Baik, sahih. Ahsan, barakallah fik. Ahsan, barangkali agak ini baru. Oh, enggak apa-apa. Ya, betul. Enggak masalah. Ya. Di sini tetap kita akan bimbing ya. Tetap kita bimbing. Jadi, i'rab ini juga tidak kalah pentingnya untuk dilatih ya, mengi'rab. Ya. Syukran jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khair Abu Yusuf. Antum coba ngirup kembali. Tafadhal ya, akhi. Silakan. Melatih, silakan ngirup kembali. Al-haya ad-dunya. Ad-dunya an-na'tun. Na'tun. Na'tun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun. Dhammatun muqaddaratun 'alal alifi mana min dhuhuriha at-ta'adzur li'annahu ismun maqsurun. Naam, at-ta'adzuru didhammahkan ra-nya karena fa'il pada mana min dhuhuriha, ha itu melibat dhamma, mana min dhuhuriha dhuhuri dhamma at-ta'adzuru 'alaiku udhuran li'annahu ism maqsur. Baik, sekarang contoh ayat kedua. Innaka la tusmi'ul mauta. Kalau tadi alif betul-betul bentuk alif ya, itu bentuknya ke atas, alif tegak. Nah, sekarang alif maksurah, alif bengkok. Innaka la tusmi'ul mauta. Nah, coba apa huruf akhir itu? Apakah fathah? Jasta? Bukan. Ta itu bukan huruf akhir. Huruf akhir adalah alif. Nah, sekarang kita lihat uslub nih, konteks ini. Sebagai apakah mautah di sini? Apakah fa'il? Nah, ini dilihat baik-baik. Innaka la tusmi'ul mautah. Coba, kalau harakatnya zahir, kita bisa langsung menjawab, kan? Ini masalahnya, harakatnya tidak nampak. Sama seperti ad-dunya, enggak nampak itu harakatnya. Dhamma pun tidak, fathah pun tidak, kasrah pun tidak. Al-mauta juga demikian. Nah, alif itu harakatnya apa? Nah, mau menebak. Dhamma kah, fathah kah, atau kasrah? Nah, ini harus dilihat susunannya. Sebagai apa dia dalam kedudukan kalimat. Kalau sudah tahu kedudukan dalam kalimat, maka bisa kita tentukan harakatnya. Baik, kita berikan kesempatan sedesan kepada yang lain. yaitu baca ayat kedua ini kemudian sekaligus mauta ini sebagai apa? Mukirab. Baik, kita berikan kesempatan berikutnya bagi ikhwah dan akhwat di rumah dan di mana saja berada. Silakan di line telepon 0218236543 di halaman 54. Masih dalam pembahasan isim al-maqsur. Kita angkat kembali. Halo. Silakan sudah masuk. Halo. Halo. Halo. Ahlan, assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Pak Arif di Pekanbaru. Baik, silakan akhi. Saya masuk. Masya Allah. Naam, tafadhal ya. Masya Allah. Naam, tafadhal ya. Akhi, mohon maaf sebelumnya dikecilkan dulu volume suara TV atau radionya. Ada feedback, silakan cukup monitor via telepon. Dimatikan dulu volume suara TV atau radionya. Jazakallahu khair. Naam, tafadhal ya akhi al-karim. Innaka la tusmi'ul mauta. Iya. Fa'ilun. Halo akhi, mohon maaf diketikkan dulu volume suara TV atau radionya. Masih ada feedback, mohon maaf dimatikan saja, cukup monitor via telepon. Baik, kita ya, halo, silakan. Baik, tampaknya terputus. Kami berikan kesempatan bagi ikhwaya dan akhwat yang lain, dan kami ingatkan untuk bisa mematikan atau mengecilkan volume suara TV atau radio ketika sudah masuk. Kita angkat kembali. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan dengan Umu Abdillah di Solo. Silakan Umu Abdillah. Al-Mauta Naibul Fa'il Ustaz. Naibul Fa'il. Coba baca ayatnya dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa innaka la tusmi'ul mauta. Iya. Al mauta sebagai apa? Al mauta naibul fa'il. Naibul, yakin? Insyaallah. Taib, ahsan. Labas, taib. Syukran, barakallahu fik. Kita kasih kesempatan lagi. Ayah. Yang lainnya. Ya. Baik, mohon maaf, jazakallahu khair. Kita akan tampung untuk jawabannya. Kita berikan kesempatan untuk ikhwah dan akhwat yang lain di line telepon 021-823-6543. Baik, kita angkat kembali. Halo. Silakan sudah masuk. Halo. Halo, ahlan ya akhi, assalamualaikum. Salam. Dengan siapa di mana? Nabil di Riau. Akh Nabil di Riau, baik, silakan. Naam, tafadhal ya akhil karim. Akh Nabil. Iqra al-awwal, iqra awalan al-ayah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innaka la tusmi'ul mauta. Iya. Al-mauta fa'ilun. Fa'il. Fu'un wa 'alamat raf'ihi dhammatun muqaddaratun man'a min dhuhuri alifun litta'azzur. Tayyib, fa'il ya. Tayyib. Dari mana tahu fa'il? Karena dia setelah fi'il dan dilihat dari fi'ilnya itu fa'il di sini mu'annas. Taib. Barakallahu fik. Kita lihat kembali jawaban yang lain. Barangkali saya tidak akan jawab dulu. Kita kumpulkan jawaban ini. Taib, barakallahu fik ya akhi. Taib, jazakallah khair akh Nabil, barakallah fiqh. Sudah kita dapatkan dua jawaban. Yang pertama Naibul Fa'il dari Umu Abdillah, dan yang kedua Fa'il yang disampaikan akh Nabil di Riau. Kita berikan kesempatan yang ketiga. Masih di line telepon 021-823-6543. Baik, halo. Silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umu Idah, mau coba silakan. Naam Ustaz, mohon maaf. Iya. Al-Mauta langsung Al-Mauta ya Ustaz ya? Kenapa? Langsung ke Al-Mauta. Boleh baca ayat dulu, ya. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka la tusmi'ul mauta. Al-Mauta maf'ulun bi Ustaz. Silakan Irab. Al-mautu maf'ulun bih wa alamatu mansubun. Mansubun wa alamatu nasbihi. Mansubun wa alamatu nasbihi. Fathatun muqaddaratun 'alal alifi. Mana'a min duhuriha at-ta'addur li'annahu ismul maksur. Begitu Ustaz. Baik, i'rab bagus ya. Dari mana tahu ini sebagai maf'ul bih? Maf'ul bih dari ini latus mi'u dari fi'il mudhari, fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi. Nah. Baik. Menasabkan juga maf'ul. Membutuhkan gitu, maf'ul. Kalau di i'rab fa'il enggak bisa. Ya, bahkan Ustaz. Di i'rab fa'il tidak bisa. Di i'rab Pak, jadi apa ini bukan maf'ul Ustaz? Enggak, saya nanya. Belum dijawab ini. Jangan bimbang dan ragu. Baik, Masya Allah. Baik, baik, labas. Ahsan, barakallahu fik. Nah, jawabannya. Iya. Kita kumpulkan dulu jawabannya. Baik, jazakallahu khair, Ummu Ida di Pacitan. Najib notifikasi. Satu lagi, satu orang lagi. Satu kesempatan kembali. Kami berikan kesempatan di line telepon 021-823-6543. Dalam ayat innaka la tusmi'ul mauta, silakan di'rab al-mauta. Kita angkat kembali. Halo. Silakan sudah masuk. Baik, kalau tidak kita akan berikan kesempatan di studio ikhwah. Ada dua. Fadhal. Baik, menjawab, saya mau jawab, silakan. Al-mauta berarti ada tiga ya. Pertama naib fa'il. Naibul fa'il, kemudian fa'il dan maf'ul bih. Al-mauta maf'ulun bih, mansubun wa 'alamatu nasbihi al-fathatu 'alal alifi. Fathah 'alal alif mana ya. Alif? Muqaddara. Fathah muqaddara. Al-fathatu muqaddara 'alal alif mana'a min dhuhuriha at-ta'azzuru li'annahu ismun maksur. Maksur. Baik. Ahsant, barakallahu fik. Jadi ada tiga jawaban. Naibul fa'il. Kalau naib fa'il terlalu jauh. Kenapa? Sighahnya bukan sighah fi'il majhul. Kalau majhul tusma. Ini tusmi'u, iya kan? Nah. Kemudian berarti tinggal dua. Fa'il ka atau maf'ul bih. Ada dua kan? Kita tahu bahwa inna ini masuk ke dalam jumlah apa? Jumlah apa? Jumlah ismiyah kan? Tapi asalnya apa? Kalau kita buang inna, anta, iya kan? Kalau kalau kita bikin takbir, takbir biasa, bukan Al-Quran, anta la tusmi'un mauta. Nah, anta mubtada, mana khabarnya? La tusmi'ul mauta. Jumlah apa itu? Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Tapi apa syarat kalau khabarnya dalam bentuk jumlah? Sungkanat jumlah fi'liyah am jumlah ismiyah. Apa syaratnya? Artinya a'id. Mesti ada a'id. Dhamir. Nah. Di antara dhamir, a'id itu adalah kembali. Rabit. Mesti ada rabit. Rabit yang kembali kepada mubtada. Nah, umumnya rabitnya apa? Dhamir. Nah, karena ini jumlah fi'liyah berarti harus dhamir kembali kepada anta. Nah, kalau mauta ini sebagai fa'il berarti tidak ada rabit yang kembali kepada anta. Anta la tusmu'ul mauta. Kamu mayit tidak bisa memberikan, tidak bisa memperdengarkan. Berarti tidak ada rabit antara mubtada anta dengan khabar la tusmi'ul mauta. Kalau mautanya sebagai fa'il, mana rabitnya? Kembali pada anta. Kalau terlalu berarti kalimatnya putus. Nah, dari sini bisa diketahui bahwa mauta itu bukan fa'il. Mauta sebagai maf'ul bih. Nah, maf'ul bih. Apa tandanya? Karena khabar jumlah ismi fi'liyah mesti ada dhamir kembali pada anta. Nah, itu mana dhamirnya? Dhamirnya mustatir taqdir anta, la tusmi'u anta. Kembali kepada anta di awal. Nah, di sini masuk inna, masuk pada kembali pada kaf, innaka la tusmi'u. Sesungguhnya engkau ya Muhammad, kaf ini engkau Rasulullah. Engkau ya Muhammad, la tusmi'u, tidak bisa memperdengarkan al-mauta, nah, kepada orang-orang yang meninggal. Perhatikan, la tus, jadi anta masuk kembali pada kaf. Yang kedua, tusmi ini adalah membutuhkan apa? Maf'ul, maf'ul bih, ya. Daripada asma'a, yusmi'u, yusmi'u, asma'a, yusmi'u, membutuhkan objek, maf'ul bih, ya. Taib, masya Allah. Fahim tum? Fahim dengan. Jadi gabungan i'rabnya dari i'rab sudah jelas ya, al-mauta maf'ul bih mansubun wa alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun 'ala al-alif. Mana'a min dhuhuriha at-ta'adzuru li'annahu isim maksur. Dan yang benar berarti umu idah satu ya, dipacitan. Nah, masyaallah. Masyaallah. Nah, kita lanjutkan. Itu supaya terlalu panjang saya menjelaskan nanti antum pusing. Jadi ada semacam apa jedah ya penjelasan i'rab. Baik, kita lanjutkan. Tadi apa? Apa isim maksur tadi? Isim maksur adalah isim mu'rab yang diakhiri oleh alif sebelumnya fathah. Nah, sekarang alif ini perhatikan wal alifu dan alif, alif maksur baik alif mad panjang ke atas atau alif bengkok. Imma an takuna munqalibatan, ada kalanya alif itu munqalibatan, pengganti. Pengganti ada huruf yang diganti. Itu munqalibah. Asal munqalibah kan apa? Daripada maqlub, arti maqlub. Antum belajar tajwid. Diganti kan? Dalam apa? Tajwid iqlab kan? Nah, diganti daripada mim ya, ya nun diganti nun ketemu dengan ba ya, iqlab. Nah, diganti menjadi mim, jadi munqalibatan. Ada kalanya alif itu alif, alif pengganti, pengganti huruf yang diganti. Au mazidatan, atau dia bukan pengganti tapi mazidah, tambahan. Jadi ada dua kemungkinan, alif akhir seperti dunia dengan al-mauta, nah, ada kalanya dia itu pengganti, huruf alif itu alif pengganti atau alif itu tambahan, bukan pengganti tapi tambahan. Wal aliful munqalibatu, alif yang pengganti, imma an takuna, ada kalanya munqalibatan, pengganti an wawin, pengganti waw. Pengganti waw seperti al-asa. Ternyata kata asa ini, alif ini adalah alif pengganti waw. Asalnya diakhir oleh waw, tapi diganti waw itu menjadi alif, jadi al-asa. Nah, dari mana tahu? Dari lughah, satu. Yang kedua dengan dari mu'jam. Arti mu'jam? Mu'jam, kamus Arab, dan juga dari lughah, bahasa itu jadi rujukan. Au munqalibatan an ya'in, ada kalanya pengganti dari ya, jadi ada kalanya alif itu pengganti waw, ada kalanya pengganti ya. Kalfata, jadi alfata ini alif maksur ini pengganti ya. Fa innaka taqulu, maka karena sesungguhnya kau katakan fi tasniyatihima, pada musannanya. Nah, dari musanna itu bisa terlihat asalnya, yaitu asa, asal apa? Musannanya asawani. Perhatikan huruf aslinya muncul ketika musanna, asa asawani. Dari sinilah diketahui bahwa asa itu alif, itu alif munqaliba'an wawin, pengganti waw. Asawani itu musannanya. Kemudian apa? Yang fata, fatayani, bukan fatawani, bukan fatayani, itu musannanya. Berarti alif itu adalah asalnya ya. Asalnya ya. Makanya ketika tasnia muncul kembali huruf ya-nya. Fatayani. Tapi inilah yang diungkapkan oleh ahli tata bahasa Arab. Kaqawlihi ta'ala, seperti firman Allah, wa dakhala ma'ahu sijna fatayan. Perhatikan. Nah, ini juga sebagai dalil Al-Quran. Rujuk pada Al-Quran. Ternyata fata, musannanya fatayan, muncul ya-nya sebelum alif. Itu alif sebelum nun, itu bukan alif apa? Bukan alifnya isim maksur. Itu alif tanda i'rab. Tanda i'rab, yaitu bagi isim musanna. Isim musanna marfu' bil alif. Jadi alif di sini beda ya. Jangan jangan apa, hancu antum. Fatayani, alif sebelum, alif sebelum nun itu alif tanda musanna. Bukan alifnya bagi isim fata, bukan. Ya. Fata itu alif maksura. Nah, ketika musanna kembali huruf aslinya ya, fataya. Nah, itu ya-nya itulah asli, huruf aslinya. Mufradnya fata. Fatayani. Taib. Wa dakhala ma'ahu sijna fatayani. Nah, mungkin sedikit kita i'rab fatayani ini. Silakan. Siapa bisa mengi'rab kata fatayani? Nah, ini pelan-pelan supaya tidak apa? Terlalu remek ya. Naam. Pelan-pelan. Makanya ya, sedikit akhi, kita tahan dulu. Coba silakan i'rab. Akhi, fatayani. Kalau enggak kasih pemirsa dulu, Ustaz Ihsan mungkin ada. Baik. Tahan, kita berikan kesempatan untuk ikhwah dan akhwat yang ada di rumah di ayat wa dakhala ma'ahu sijna fatayan. Dan lafaz fatayan silakan di i'rab jabatannya sebagai apa dalam ayat, dalam kalimat ini. Kita berikan di line telepon 0218236543. Baik, halo. Halo. Ahlan, dengan siapa, akhi, di mana? Farik, Pekanbaru. Farik, ya. Assalamualaikum sebelumnya. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tafadhali akhul karim. Fatayan. Iya. Wa dakhala ma'ahu sijna fatayan. Iya. Fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi alifun li annahu musanna. Ahsanta, barakallahu fik, masyaallah. Masyaallah. Al-jawab sahih 100%. Jadi fatayani fa'il li dakhala. Perhatikan, setiap fi'il mesti ada fa'il. Tidak ada fi'il tanpa fa'il. Enggak ada. Kalau itu perbuatan kan? Setiap perbuatan mesti ada pelakunya. Enggak ada perbuatan tanpa pelaku. Nah, di sini mana fa'ilnya? Fatayani. Nah, di sini fa'il apa? Farik sebenarnya. Jazakallahu khairan Farik. Baik. Masyaallah. Sahih. Ini fa'il mu'akhar. Nah, sejenannya apa? Itu maf'ulnya dulukan. Itu boleh. Jadi tidak, tidak apa, tidak harus setelah fi'il langsung fa'il, tidak harus. Terkadang fa'ilnya bisa di ujung, bisa di akhir, seperti ini. Dakhala ma'ahu sijna fatayani. Dalam Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Ulama' fa'ilnya di ujung. Padahal yakhshanya, fa'ilnya di, fi'il di awal. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Nah, di sini, dakhala ma'ahu sijna fatayani. Fatayani itu fa'ilun marfu'un wa alamat rafi al-alif niabatan anid dhammah li'annahu musanna. Masya Allah. Jayid. Tapi kemudian kita lanjutkan. Kalau tadi al-alif al-munqalibah, alif yang apa, sebagai ganti daripada huruf asli, ada kalanya al-alif al-mazidah, alif yang tambahan. Nah, antu zada lit-ta'nis, alif itu ditambah untuk menunjukkan mu'annas. Membedakan antara mu'adzakar dan mu'annas. K ka hubla. Hubla. Nah, habila itu isim fa'il. Nah, hubla. Nah, perhatikan. Nah, ini muannas hubla. Wa atsha. Atsha ini juga muannas. Atshan itu untuk mudzakkar. Atsha. Nah, kalau hubla enggak ada laki-laki yang hamil. Iya. Yeah. Yang ada muannas, makanya hubla itu muannas. Nah, dari mana tahu alif ini zaidah? Karena asalnya asalnya ha ba lam. Habalatil mar'ah. Apa habalatil mar'ah? Bimana hamalat. Wanita itu hamil. Jadi habala bimana hamala. Hamil. Jadi berarti apa? Huruf akhir ada lam. Ha ba lam. Nah, di sini ada alif. Berarti alif itu zaidah, bukan alif tambahan. Bukan alif apa? Bukan alif munqalibah. Karena huruf aslinya ha ba lam, huruf akhir lam, tidak ada huruf setelah itu. Nah, berarti alif ini apa? Zaidah. Menunjukkan hubla itu adalah menunjukkan bahwa dia muannas. Kata muannas atsha. Nah, ini juga zaidah, asal atasha. Kalau fiilnya atasha, atshan. Ya. Jadi atsha. Zikra. Nah, pada zikra itu asal dzakar dzal dzal kafra. Itu asal dzakara yadhkur kan? Nah, berarti huruf akhir asli ada ra. Nah, ini kok ada alif? Nah, itu alif, alif, alif zaidah. Zikra. Kubra. Nah, juga asal kaf, ba, ra. Kabura. Itu fiilnya. Nah, kubra. Nah, ini ada alif apa? Berarti alif ini zaidah tambahan. Untuk apa ini untuk mu'annas? Nah, arti uf, isim tafdil ini. Kubra seperti dunia tadi. Kubra. Nah, mudhakkar akbar, kubra. Sughra juga demikian. Asalnya sad ghain ra saghura itu fiilnya. Sughra paling kecil. Kalau kubra paling besar. Fatimatul kubra kan? Fatimah yang paling tua. Hadhi binti al-kubra. Hadhi binti al-kubra. Ini anak perempuanku yang tertua atau paling besar. Hadhi binti as-sughra. Ini anak perempuanku yang paling kecil. Jadi sughra itu untuk daripada asghar mudzakkar sughra. Fa innaha, nah sungguhnya kata-kata ini asalnya apa? Min habl wa atash wa dzikr wal kibar was sighar. Nah, itu asalnya semuanya, semua ini ada masdar ya. Asalnya itu aslinya masdarnya kibar, sighar, dzikr, atash, habl. Nah, ini yaitu asli huruf aslinya. Sighar berarti ra akhirnya, kibar itu ra akhirnya, kemudian apa? Dzikr juga ra akhirnya, atsh shin akhir, habl lam akhir. Sedangkan ketika kata-kata tadi ada alif di akhir, berarti alif dikatakan alif mazidah, tambahan. Dari mana tahu? Merujuk kepada mu'jam dan juga merujuk kepada bahasa. Perhatikan qaulihi ta'ala wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra. Nah, di sini ukhra. Nah, sebagai apakah di sini? Nah, kita ini fasil dua. Nah, coba. Nah. Silakan, sebagai apa ukhra di sini? Ada yang bisa jawab? Tafadhal. Wala qad ra'ahu nazlatan ukhra. Iya. Soal Najib misalnya. Betul. Fala ya akhi. Wa ilan. Kita tanya apa? Mau ke Arab saja. Na'at. Ahsanta. Na'at. Kalau gitu bagaimana cara mi'rab ini? Mi'rabnya sebetulnya gampang, sama seperti yang tadi aja. Tinggal takdirnya beda. Nah, ada kalanya dhammah, ada kalanya takdirnya apa fathah, ada kalanya kasrah. Dan ukhra, silakan di Arab. Ukhra na'tun mansubun. Iya. Wa alamatu nasbihi fathatun apa namanya? Nah, muqaddarah. Walamatu yeah. Walamatu nasbihi fathatun muqaddaratun alal alifi man amin duhuriha at-adhuru li'annahu ismun maksurun. Naam, ya itu dah betul. Sebetulnya mudah itu, kena i'rabnya itu aja sebetulnya. Cuma bedanya apa? Muqaddarahnya aja. Muqaddara fathah, muqaddara dhamma, muqaddara kasra, muqaddara. Sebenarnya ta'adhur. Nah, untuk bagaimana mengetahui apakah dhamma muqaddara, apakah fathah muqaddara, atau kasra muqaddara, maka harus tahu kedudukan i'rabnya. Kalau dia na'at, berarti harus dia ikut man'ud. Ya kan? Mana man'udnya? Nazlatan. Nah, itu mansub atau marfu atau majrur? Mansub. Nah, kalau gitu dia mansub. Mudah sebetulnya. Baik, selanjutnya. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Perhatikan. Iya. Baik, silakan. Kita kasih saran para pemirsa. Ayat kedua, sebagai baik. Apakah al-kubra di sini? Baik, pendengar dan pemirsa Radio TV di penghujung contoh dari isim mankus ada ayat yang juga disebutkan, silakan di Arab di telepon 0218236543 masih dalam surat An-Najm. Baik, kita berikan kesempatan untuk ikhwah dan akhwah di studio di rumah atau di mana saja berada, silakan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Fatimah di Bekasi. Baik, silakan ya, Ma. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Iya. Na'at ya Ustaz. Baik, silakan ya Rab. Na'at. Al-kubra na'tun majrurun wa alamatul jarhi kasratun muqaddaratun alal alif mana amin duhurha at-ta'adzur li'annahu ismun maksurun. Iya, ahsant. Barakallahu fik. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan ya Ustaz. Naam, wa iyyak. Waalaikumsalam. Masyaallah. Warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin coba lagi barangkali pemirsa, silakan. Coba diulang kembali i'rabnya. Silakan diulang kembali bagi ikhwan dan akhwat yang ada di rumah atau di mana saja berada. Di line telepon 0218236543 kita terima kembali. Ya, dalam lafaz ayat laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Baik, halo. Silakan, sudah masuk. Baik, mohon maaf terputus. Kami berikan kesempatan kembali di line telepon 0218236543. Halo. Halo. Iya, ahlan. Assalamualaikum, ya Umma. Iya, ahlan. Assalamualaikum, ya Umma. Iya, silakan. Mohon maaf, dikecilkan dulu volume suara TV atau radionya. Dengan siapa, di mana, Ibu? Baik, tampaknya terputus. Mohon maaf, kita berikan kesempatan kembali. Di line telepon 0218236543. Ya, silakan di Arab dalam ayat... Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Baik, kita angkat kembali. Halo. Halo. Ahlan, akhi, dengan siapa di mana? Nabil, Pekanbaru. Masyaallah. Nabil, silakan. Naam, tafadhal ya akhil karim. Silakan kembali al-kubra. I'rabkan kembali. Naam. Ya. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Ya, al-kubra. Na'tun. Terus na'tun majrurun wa alamatu jarrihi ya kasrah muqaddara alal ya alal ya hati-hati alal alif alal alif ta'adzur. Terus ya dia li'annahu ism maksur alal alif mana'a min zuhuriha at-ta'adzur at-ta'adzur li'annahu ism maksur taib arti mana'a mana'a min zuhuriha terhalang menampakkannya ini apa kasrah ya oleh apa at-ta'adzur oleh keuzuran mana'a min zuhuriha at-ta'adzur li'annahu ism maksur li'annahu ism maksur naib ahsant barakallahu fik taib iya itulah cara mi'rab ya sebetulnya mudah ya tinggal dilatih saja. Jadi dari mana tahu kasrah ini muqaddarah? Nah, karena manudnya kasrah. Majrur kan? Min ayati. Itu manudnya. Ayati rabbih itu ma'rifah ya. Makanya al-kubranya ma'rifah. Karena mudhaf ila rabbih. Rabbih itu isim ma'rifah. Baik, satu ayat lagi terakhir. Watammat kalimatu rabbikal husna. Watammat kalimatu rabbikal husna. Nah, sini kata al-husna. Ini juga isim tafdil ya. Ahsan itu mudhakkar. Al-husna itu mu'annas. Yang paling bagus. Taib, sebagai apakah al-husna di sini? Fadl ya akhi. Silakan. Ikhwah yang sedia silakan. Ya. Untuk terakhir. Ayat yang terakhir silakan. Ya. Akhi Satyati Ibrahim, fadl. Baca ayatnya. Ragu-ragu. Wacamat kalimatu rabbikal husna. Ya. Al-husna. Al-husna na'tun. Marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu muqaddaratu 'ala al-alifi mana'a min zuhuriha at-ta'azzur li'annahu ismun maqsurun. Baik. Dari mana tahu ini sini dhamma muqaddarah? Yang di atas tadi fathah kasrah muqaddarah. Awal sebelumnya lagi fathah muqaddarah nazratun ukhra. Ini mengikuti maknutnya saat mana akhir. Maknutnya kalimatu. Kalimatu, iya. Kalimatu. Kalimatu mufrad atau jamak? Kalimatu mufrad. Mufrad. Kok tanya? Kok begitu? Biasanya tak berbutuh. Kalimatun. Nah, ini rasam ya. Rasam satu. Ini rasam Utsmani. Arti rasam bentuk penulisan. Iya. Jadi rasam bukan rasam imla'i. Kalau rasam imla'i itu semua pakai tamar buta. Nah, ini rasam Utsmani karena ngambil pada mushaf Utsmani ya. Tapi itu tidak masalah, itu masalah rasam saja. Tapi karena penulisan ya? Itu apa sama saja? Ya, mufrad saja. Mufrad, ya. Nah, sama saja. Dan juga rahmat dalam Quran kan oh rahmatullah. Ternyata rahmat itu pakai ta biasa aja. Dalam Quran. Ta maftuha ya. Ta maftuha bukan tamar buta. Nah. Karena itu kembali pada rasam ya. Ya, tidak perlu itu dipermasalahkan karena itu rasam dalam Arab itu bermacam-macam penulisannya. Iya. Baik. Maka al-husna ini adalah na'at marfu. Dari mana marfu? Kalimatu itu marfu. Nah, marfu itu karena dia fa'il, tammat itu fi'il kan? Kalimatu itu fa'il, marfu. Nah, kalimat ini apa? Bukan nakirah tapi dia ma'rifah. Maka al-husna. Jadi dhammah muqaddarah 'ala al-alif mana 'ami dhuhuriya at-ta'adzur li'annahu ismi maqsur. Baik, demikian saja kajian kita ya tentang apa isim maksur. Tinggal antum mengulang-ulang kembali, memurajaah kembali. Insyaallah ini tidak sulit ya. Insyaallah mudah. Jadi alif itu ada kala alif asli, ada kalanya alif apa? Alif apa? Aslinya ada kalanya alif munqalibah pengganti pada huruf yang lain, huruf aslinya. Ada kala aslinya waw, ada kalanya apa? Ya. Kemudian ada kala alif itu zaidah tambahan sebagai tanda mu'annas. Ada kala tambahan. Baik, wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khair atas penjelasan dari bab isim maqsur yang sudah dijelaskan dengan contoh-contoh dalam buku ini, dan ada beberapa pertanyaan terkait dengan bab ini kami akan angkat. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terkait dengan beberapa lafaz yang tersebut seperti mustashfa, ya. Musa, demikian juga asa dan az-zina. Bentuk alifnya ada yang tegak dan ada yang seperti ya. Apakah ini berdasarkan penulisan dari tempat aslinya yaitu Arab, atau ini ada kaidah khusus dalam penulisannya? Jazakallahu khair. Iya, ada kaidahnya, cuma saya lupa ya. Ini kembali pada i'lab, kembali kepada cara imla ya. Itu ada kaidah penulisannya. Betul. Nah, kadang-kadang ada kalanya pakai alif biasa. Ya, umpamanya fata, kemudian kalau dia bertemu idhafah kepada dhamir adalah pakai alif mad fatahu. Alif yang tegak saja. Ya? Alif tegak. Masyaallah. Nah, itu di antara salah satu kaidah. Nah, ini apa? Kalau dia alif maksura ya, ketika idhafah pada dhamir, maka penulisannya adalah pakai alif biasa. Tidak ada kaidahnya, tapi apa banyak yang sudah apa lupa karena tidak fokus kepada masalah imla ya. ada masalah imlaknya. Tapi yang jelas mustashfa itu alif munqalibah daripada ya. Dari mana tahu? Perhatikan mudhari'nya, syafa yashfi. Ya kan? Syafa yashfi. Itu ya. Nah, makanya jadi mustashfa itu alif munqalibah daripada ya. Nah, alhamdulillah. Jadi intinya adalah kembali kepada mu'jam. Nah, dan juga kembali kepada lughah, itu bisa diketahui aslinya. Baik, demikian akhi yang bertanya, barakallahu fik. Jazakallahu khair atas pertanyaannya. Kami angkat kembali ada pendengar dan pemirsa yang telah menyampaikan dalam bentuk i'rab dalam lafaz wa mal hayatud dunya ustaz. Al hayah an-na'tu marfu wa alamatu raf'ihi dhammatu muqaddarah mana min zuhuriha al alif litta'adzur. Bukan maka min zuhur al alif mana min zuhuriha at-ta'adzur. Bukan mana min zuhuriha al alifu, bukan mana min zuhuriha at-ta'adzur. Ati mana terhalang menampakkan dhamma itu, apa yang menghalangi? Terhalang oleh apa? At-ta'adzuru, oleh keuzuran. Itu faktornya. Nah, kenapa? Li'annahu isim maksur, ay li'annahu akhir alif. Karena hurufnya huruf alif. Ya. Jadi ada istilahnya. Nanti ada istilah as-siqal, berat. Nah, ada istilah ta'adzur. Uzur enggak bisa dinampakkan, itu faktornya. Maka ditetapkan ada dhamma atau fathah atau kasrah di situ kena keuzuran. Nah. Baik, jazakallahu khair. Dan pertanyaan terakhir Ustaz, mohon penjelasannya, apakah untuk isim maksur semua harakat fathah, dhammah dan kasrah ditakdirkan? Jazakallahu khair. Ya, kalau isim maksur adalah isim yang di akhir alif sebelumnya fathah. Nah, ketiga harakat itu apa? Muqaddarah. Baik dhamma, baik fathah atau kasrah. Kenapa muqaddarah? Karena tidak bisa dinampakkan sama sekali. Nah, bahkan ditutur pun tak bisa kan? Nah. Bagaimana cara menuturkan dhamma di as alif? Bukan hamzah ya, berbeda. Hamzah berbeda dengan alif. Ya. Kalau hamzah itu huruf sahih, ya bisa diucapkan. Ya kan? Nah. Al-ma'u, al-ma'a, al-ma'i. Itu hamzah. Nah, nanti masuk pada isim mad nanti, mamdud. Ini alif. Alif enggak bisa diharakatkan. Baik, Ustaz. Jazakallahu khair, demikian akhi dan beberapa ikhwah yang sudah bertanya, demikian dan sudah dijawab oleh Ustaz, semoga ini bermanfaat. Dan kami cukupkan sebagai khitam Ustaz. Baik, jazakumullahu khair jazak atas perhatian antum. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini atau malam ini bisa dipahami dengan sebabnya. Intinya saya harapkan kepada antum mengulang-ulang kembali, memurajaah kembali. Sebab kalau tidak dimurajaah nanti akan terasa berat ya untuk materi selanjutnya. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.